إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعدني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih terkait masalah hamba yang sakit, seorang muslim yang sakit. Hadis yang berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Isa ibn al-Mughirah an ibn Abi Dhi'b عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا الإمام البخاري رحمه الله telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Isa ibn al-Mughirah dari ibn Abi Dhi'b dari Jubair ibn Mut'im Jubair ibn Abi Salih dari ibn Shihab dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza ishtakal mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhallisu al-kiru khabath al-hadid. Apabila seorang mukmin memberitakan sakitnya, ya, apabila seorang mukmin memberitakan keluhan sakitnya kepada orang lain, ya, untuk supaya mendapatkan doa dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dari dia dosa-dosanya. Kama yukhallisul kir khabathal hadid, sebagaimana ya panasnya api itu bisa mengikis kerak-kerak yang ada dalam besi. Ya. Di dalam hadis ini, khana fi din azakumullah, إشارة إلى أن المرض قد يشتد بالمرء فيحتاج إلى إعادته وإخباره. Hadis ini isyarat kepada kita bahwasanya seorang yang sakit, terkadang sakit itu sakit yang sangat terasa berat bagi dia sehingga sangat dibutuhkan bagi orang lain untuk mengunjunginya. Dan bagi yang sakit itu pun disunahkan untuk mengkhabarkan sakitnya atau memberitahu saya sakit ini, bukan untuk mengeluh atas takdir Allah, bukan, tetapi untuk memberitakan kepada saudaranya supaya saudaranya itu mendoakannya. Ini sunnah, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keutamanya sangat besar seorang mukmin yang memberitakan, ya, akhbara amma yuqasihi min alamil marad, seorang mukmin yang mengkhabarkan dari apa yang dia derita, yang dia rasa dari sakitnya, ya, dari kesakitan yang dia derita, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, sebagaimana api itu akan melepaskan kerak-kerak ya yang menempel di dalam besi, ya, karat-karat yang menempel di dalam besi. Ya, sehingga dalam hadis ini khana fi dina asakumullah bayanu asalil iman wa sabri alal ibtila fi takfirid dunub. Hadis ini menjelaskan bagaimana iman dan kesabaran itu sangat berpengaruh besar dalam penghapusan dosa. Dan yang kedua, sebagaimana diterangkan dalam hadis tadi, bolehnya kita memberitakan jenis penyakit kita. Ya, sebagaimana Rasulullah sendiri ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau sakit kepala, beliau mengatakan wara'sah, wara'sah, wara'ah, kepalaku sakit, kepalaku sakit, kepalaku sakit. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menceritakan jenis penyakit yang kita cerita atau jenis sakit yang sedang kita rasa. Asalkan bukan dalam rangka ya mengeluhkan takdir Allah, tapi untuk memberitakan supaya didoakan atau sekedar memberitakan betapa berat yang dia derita, yang semoga dengan itu akan menghapus dosa-dosanya. Jadi memberitakan derita dia, memberitakan sakit dia, itu tidak mengurangi kesabaran. Ya, yang penting dalam pemberitaan tadi tidak ada unsur yang menyalahkan takdir, tidak ada unsur yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting bagi kita dan ini satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena kadang kita mau memberitakan khawatir ini dosanya apa pahalanya berkurang atau nanti dosanya tidak dihapus oleh Allah. Justru dengan kita memberitakan, ini kan kalimatnya idza syakal mu'min. Istaka itu syaka, yashku, mengeluh. Apabila seorang mukmin mengeluhkan ya kepada mukmin yang lainnya terkait sakit yang dia derita, Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dosa-dosa dia. Ya. Ada yang memaknai keluhan ini keluhan kepada Allah. Ya, seperti keluhan daripada Nabi Ya'qub, innama ashku basi wa husni ilallah. Aku hanya keluhkan sakitku dan kesedihanku kepada Allah. Tetapi dari apa yang diamalkan oleh Rasul itu bukan hanya kepada Allah, bahkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau mengatakan tadi wara'sah, wara'sah, wara'sah. Palaku sakit, palaku sakit, palaku sakit. Itu boleh. Ya. Apalagi ketika hajat, ada hajat, kita datang ke dokter, kan ditanya, sakit apa, Pak? Masa kita diam saja? Enggak, Pak. Pokoknya Bapak kan dokter, silakan periksa saja. Kan enggak. Pasti dokter ini akan menanya kepada kita, apa keluhan Anda? Dari keluhan itu kan akan didiagnosa, akan dicatat. Oh, begini, begini, mana yang sakit? Itu sangat membantu. Ya. Maka dalam bab-bab seperti itu malah justru harus kita memberitakan jenis sakit kita. Wa qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan lagi, hadatsana Bishr, qala hadatsana Abdullah, qala akhbarana Yunus 'an Zuhri, qala hadatsani Urwah 'an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah menceritakan kepada kami Bishr, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Urwah dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin yusabu bi musibatin wa waj'in aw maradin, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah, musibah apapun itu, atau berupa sakit, ya, berupa kesakitan ataupun sakit, illa kana kafaratu dzunubih, kecuali semua itu adalah sebagai penghapus dosa dia. Hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuk ke dalam tubuhnya, ya, itu akan menjadi kafarah bagi dia. Awin nakbah, bahkan nakbah, nakbah itu sesuatu yang menyandung kakinya. Jadi seorang berjalan kesandung batu, itu namanya nakbah orang Arab. Ya, nakbah itu sandungan. Kepaduk lah kalau orang Jawa ya, tersandung. Kita kepaduk, kesandung, itu kafaroh dosa kita. Penghapus dosa yang dilakukan oleh kaki-kaki kita ini. Ya. Qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabu bi musibatin. Aslul musibah, asal kata daripada musibah itu ar-ramyah bisahm, yaitu lemparan dengan anak panah. Ya. Lemparan dengan anak panah itu namanya musibah. Ketika kena musibah kena. Ya. Kemudian summa tu'milat fi kulli nazilah. Kemudian digunakan pada segala sesuatu yang tiba-tiba mengenai seseorang. Namanya musibah. Tiba-tiba orang itu kena. Ya. Kadang kita bisa menghindar, terkadang tidak bisa menghindar karena saking cepatnya atau kita tidak tahu, ya, penyakit itu datang. Bagaikan anak panah. Ya. Ketika terkena ya sudah. Ya. Kadang kita bisa menghindarinya, kadang tidak bisa. Dan kalimat asaba, ya, secara asal katanya yusta'malu fil khairi wasyarr. Itu secara asal kata digunakan pada kebaikan atau keburukan. Walaupun secara penggunaan kebiasaan adat itu bergeser kepada makna kejelekan. Pokoknya kalau dikatakan musibah kan kejelekan. Padahal kalau dalam bahasa Arab asaba ini baik atau buruk menggunakan kalimat asaba. Misalkan contohnya dalam surat At-Taubah, in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Dan ketika engkau mendapatkan kebaikan, orang-orang munafik itu jengkel. Ketika engkau mendapatkan musibah, mereka mengatakan, ya, kami telah berhasil ya mencelakai dia, ya, dan kemudian dia pun pergi meninggalkanmu dalam keadaan bahagia. Ya. Artinya di dalam ayat ini, in tusibka hasanatun. Ya, kemudian kalimat berikutnya wa in tusibka musibatun. Jadi menggunakan kalimat tusibka. Baik yang hasanah ataupun sayyi'ah. Sehingga secara asal kata itu penggunaannya untuk sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi kemudian seiringan dengan penggunaan istilah musibah menjadi konotasinya negatif, yaitu musibah yaitu berupa kejelekan. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, secara asal bahasa yang namanya musibah ma yang silu bil insan mutlaqa, apa yang menimpa seseorang, apa yang mengenai seseorang secara mutlak, baik itu baik ataupun buruk. Adapun secara kebiasaan penggunaan bahasa, musibah itu mana zalabihi makruh min makruhin khasatan, yaitu yang mengenai seseorang berupa perkara yang tidak disukai. Maka ini adalah musibah. Ya. Dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Musibah-musibah kejelekan yang menimpa seseorang, ya, baik itu sakit ataupun penyakit atau bahkan duri yang menusuknya atau bahkan batu yang menyandung kakinya, semua itu menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Diambil dari hadis ini dalilun ala anna al-masa'iba allati tusibu al-muslimin fi abdanihim wa amwalihim aw dhawihim takunu kafaratan lidunubihim ma'a sabrihim wa ihtisabihim. Hadis ini dalil bahwasanya semua musibah yang menimpa seluruh kaum muslimin pada badan mereka, pada harta-harta mereka atau pada perkara yang mereka punya, maka seluruhnya itu akan menjadi kafarah menghapus dosa-dosa mereka. Kalau mereka mau bersabar dan mau mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Jadi badan kita sakit, kita kehilangan harta atau mungkin pada perkara yang kita punya. Ya. Apalagi perkara yang kita kehilangan adalah perkara yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai. Dalam riwayat Bukhari, ma'in di jazaa'un indi idza qabartu safiyahu min ahli dunya fama jazaa'u ila jannah. Sungguh aku punya janji, ya, bagi seorang hamba yang aku ambil Sofiyahnya. Sofiyah itu perkara yang paling dia cintai, baik seseorang ataupun harta. Makanya contohkan, ini hadis riwayat Bukhari diterangkan oleh Ibnu Hajar, baik itu kehilangan orang tua, kehilangan istri, anak, saudara, ini kan Sofiyahnya kita, orang-orang terpilihnya kita, orang-orang yang paling kita sayangi. Ketika kita kehilangan, kemudian kita ihtasabahu, mengharapkan pahala, maka tidak ada balasan kecuali surga baginya. Demikian juga ketika kita kehilangan harta yang kita cintai, ya, maka nilai pahalanya akan lebih besar dibandingkan harta yang tidak kita cintai. Yang kedua, dalilun ala anna takfirad dzunubi laisa khassan bikubral masa'ib. Ini dalil bahwasanya penghapusan dosa bukan hanya khusus dosa-dosa bukan hanya khusus musibah-musibah besar. Bal huwa syamilun lil masa'ibil kubra wal masa'ibish shughra allazi la yu'bahu laha ka syaukati aw an-nakba yasira. Bahkan penghapusan dosa ini mencakup seluruh musibah yang besar ataupun kecil. Bahkan pada perkara yang tidak disangka-sangka, seperti mungkin duri, ya, atau mungkin batu yang menghalangi jalan kita, yang menyandung kaki kita, itu semuanya akan menjadi kafarah atas dosa-dosa kita. Inilah keutamaan seorang mukmin, ya. Dosanya itu terus terkurangi. Karena seorang itu pasti banyak berbuat dosa. Tapi kalau seorang mukmin, dosanya itu terkurangi dengan musibah-musibah yang ada. Beda dengan orang kafir, mereka tidak terkurangi dosa-dosanya sehingga numpuk banyak. Ya. Sekecil apapun, sebaik-baiknya orang kafir, karena tidak ada kafarahnya, maka menumpuk dosanya menjadi banyak. Tapi seorang mukmin, karena ada kafarah, walaupun terkadang dia berbuat dosa, ada kafarah juga, ada penghapus dosa, ada kebaikan, sehingga akan menjadi sebuah timbangan amalan tersendiri, ya, yang semoga, ya, sakulat mawazinuh, berat timbangan amalan kita, ya. Adapun orang-orang kafir, sudah kebaikannya tidak teranggap, sedekahnya juga bagaikan debu yang berterbangan, dosanya terus bertumpuk, akhirnya cuma dosa saja yang akan mereka terima. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, ya, beruntunglah kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Yang ketiga, dalilun ala izmi rahmatillah bi ibadihi almuslimin almu'minin. Ini dalil atas agungnya rahmat Allah terhadap hambanya yang muslim, yang mu'min. Idh fataha lahum abwaban min al-amali salihi raf'i darajatihim. Ketika Allah bukakan bagi mereka berbagai macam pintu kebaikan-kebaikan untuk mengangkat derajat mereka. Wa abwaban min al-ibtilaat fiha tutiruhum min as-sayyi'at wa salamatuhum min al-uqubatiha. Dan juga Allah membuka berbagai macam pintu musibah-musibah yang bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan mereka. Ya. Bahkan, ya, dalam hadis Abu Daud, inna Allah idza arada bi 'abdihi ayudkhilahu al-jannah wa lam tablughu 'amaluhu. Allah kalau menginginkan seorang hamba itu masuk surga tetapi amalannya belum nyampe, ibtalahu, Allah akan uji dia, hatta sabarahu, sampai dia sabar. Akhirnya dengan kesabaran tersebut pahalanya besar dan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar menjadi seorang muslim yang bersabar. Kuncinya dia mukmin, muslim dan bersabar. Kalau enggak sabar, hilang. Keutamaan itu hilang, sia-sia. Hanya kalau ada orang sakit, itu yang paling banyak adalah nasihat untuk sabar dan jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Dan jangan putus asa, ya. Harus kita berbanyak-banyak berhusnudzon. Ya, beda kalau orang lagi sehat, lagi maksiat, banyak dia ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman. Tapi kalau orang lagi kena musibah, ini banyak kita berikan harapan-harapan keutamaan-keutamaan. Ya, jangan malah ditakut-takuti. Ya, orang lagi mati, hati-hati loh, kamu mati, apa? Kamu sakit nanti mati, mati masuk neraka. Akhir putus asa ini orang. Jangan, ketika ada orang sakit, sejahat apapun itu orang sakit, itu kafaroh. Ya, kalau dia muslim, maka yang kita sampaikan tohur insyaallah semoga menjadi pembersih bagi kita. Ya. Banyak-banyak istighfar, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan seterusnya. Makanya di sisi orang yang sakit itu kita harus besarkan hati dia. Kita sampaikan janji-janji Allah, rahmat Allah, ampunan Allah dan seterusnya. Ya, jangan kebalik. Kamu dosanya banyak nanti kamu masuk neraka. Awas loh kamu. Akhirnya ini orang putus asa. Ya, orang putus asa. Maka jangan seperti itu. Bagi orang yang bermaksiat boleh disampaikan begitu, tapi kalau orang yang lagi sakit, ini kan berada dalam kebaikan. Maka kita harus besarkan hatinya, sabar. Pahalanya besar, penghapus dosa-dosa kita. Ya, yakinlah terhadap rahmat Allah, yakinlah terhadap ampunan-ampunan Allah dan seterusnya. Ini yang terbaik bagi seorang yang sedang sakit, dibesarkan harapannya dan husnudzonnya. Karena seorang itu meninggal tergantung husnudzonnya dia. Kalau husnudzonnya diampuni, insyaallah Allah akan ampuni dia. Kalau husnudzonnya dia enggak akan diampuni, ya dia akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan dari keburukan tadi. Ya, maka ketika seseorang meninggal itu jangan kita membantu syaitan. Karena syaitan itu ketika seseorang meninggal dia akan takuti-takuti. Dia akan takut-takuti itu manusia. Kok kamu dosanya banyak? Kok kamu nanti bagaimana? Kok kamu enggak akan diampuni? Kok kamu dan seterusnya. Sehingga kita kadang mendapati seorang yang sudah tahu dia maksiat, sudah tahu dia dosa, sudah tua tapi enggak tobat-tobat. Ketika ditanya, saya dosa sudah banyak. Nah, itulah nunggu mati tok dan seterusnya. Seharusnya sudah tahu dia sudah tua, dosanya banyak, kan seharusnya apa? Dikasih semangat untuk beristighfar, bertobat. Ini ada beberapa orang, mungkin banyak, yang sudah tahu dosanya banyak, umurnya sudah tua, tapi enggak sholat-sholat. Enggak tobat-tobat, enggak istighfar-istighfar. Ini ciri putus asa. Karena memang syaitan itu sudah menanamkan, "Duh, kamu dosanya terlalu banyak, enggak akan bisa diampuni. Sudah kamu terlalu kotor, terlalu najis, enggak mungkin kamu diterima sholatnya. Sholat kan harus suci dan seterusnya." Nah, syaitan itu terus menakut-nakuti. Makanya kita sebagai seorang muslim ya diajarkan ketika ada orang yang sudah sepuh, orang yang sudah sakit-sakitan, kita besarkan hatinya. Minta ampunan pada Allah, istighfar. Yang penting istighfar. Dosa masa lalu sudah. Ya, yang penting sekarang ibadah, minta ampun. Ya, yakinlah Allah akan mengampuni. Ya, itu seperti itu. Ya. Karena dia dalam keadaan sudah meninggalkan maksiat. Dia sudah tidak bermaksiat lagi, dia sudah tinggalkan maksiatnya. Tinggal dia sesali. Kalau dia sudah tinggalkan maksiat, tidak melakukan, belum nyesel itu belum tobat namanya. Makanya sesali kemaksiatan itu, harapkan rahmat Allah, harapkan ampunan Allah, insyaallah ya itu yang akan kita dapatkan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana al-Maki. Qala hadatsana al-Ju'ayd ibn Abd Rahman an Aisyah binti Sa'ad anna abaha qala. Telah menceritakan kepada kami al-Maki. Telah menceritakan kepada kami al-Ju'ayd ibn Abd Rahman dari Aisyah binti Sa'ad bahwasanya ayahnya mengatakan, "Ishtakaitu bi Makkah syakwa syadidatan." Suatu ketika aku di Mekah itu mengeluhkan sakit-sakit yang sudah sangat parah sekali. "Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni," maka datanglah Nabi mengunjungiku. Ya, sahabat Sa'ad bin Waqqas. "Faqultu," maka aku berkata, "Ya Rasulullah, inni atruku malan." Wahai Rasulullah, ya, namanya orang sakit kan sakitnya parah, biasanya pikirannya mau mati. Maka ketika punya harta, ya Rasulullah, aku punya harta. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan, dan aku tidak meninggalkan keturunan kecuali putri, satu putri saja, satu anak perempuan. Fa usi bi thulutsi mali wa atruku thulutha. Apakah boleh aku berwasiat dengan thulutsi mali, 2/3 hartaku aku wasiatkan untuk diwakafkan, kemudian aku biarkan 1/3 untuk putriku? Qala la, kata Rasulullah, la, jangan. Qala usi nisfa wa atruku laha nisfa. Kalau begitu aku akan wasiatkan, aku akan wakafkan hartaku setengah, kemudian aku biarkan untuk putriku setengah lagi. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, la, jangan. Qala fa usi bi thuluts wa atruku laha thulutsain. Kalau begitu aku akan wasiatkan untuk wakaf itu 1/3 dan 2/3 untuk putriku. Qala ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. 1/3 itu paling banyak. Ya. Summa wada'a yadahu 'ala jabhatayya. Summa masaha wajhi wa batni. Kemudian Rasulullah memegang keningnya Sa'ad, kemudian mengusapkan pada wajah sampai ke perut. Diusap sampai ke perut. Tapi enggak usah kayak ilmu tenaga dalam ya, enggak usah. Oh, gitu enggak usah. Pokoknya diusap saja. Ya, enggak usah aksi-aksi begitu. Biasanya kan ada aksi nyetrum-nyetrumnya ya kalau orang, enggak usah. Pokoknya dipegang aja keningnya, diusap sampai ke perutnya. Summa qal, kemudian didoakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Wa atimma lahu hijratahu, dan sempurnakanlah hijrahnya. Ya. Qala fa maziltu ajidu barda yadih, kemudian senantiasa perlahan-lahan tanganku mulai dingin, mulai normal lagi, tidak panas lagi. Ya. Ala kabidi fima yukhallu ilayya hatta sa'ah. Itu senantiasa tanganku sampai ke jantungku itu dingin. Terus aku rasakan seperti ini sampai hari ini. Artinya sehat terus. Enggak ada keluhan dari tangan sampai ke jantung. Ya. Tidak ada keluhan sakit ketika didoakan oleh Rasulullah, diusap dari kepalanya sampai ke perutnya. Allahumma shfi Sa'dan wa atimalah hujrata. Ya Allah, sempurnakanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya, sampai beliau kemudian bisa hijrah ke Madinah. Ya. Ini hadisnya riwayat Muslim pula. Ya. Dari riwayat ini, khana bi dinazukumullah, disunnahkan wad'ul yad ala jabhatil marid. Ya, atau dalam riwayat lain, sebelum kita baca faedahnya. Dalam riwayat lain ada kelanjutan hadisnya ketika Rasulullah mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir, 1/3 saja, 1/3 paling banyak. Dalam riwayat yang lain, innaka antadaka warasataka aghnia khairun min antada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Sesungguhnya engkau, kalau engkau tinggal mati keluargamu, anak istrimu dalam keadaan kaya karena dapat warisan, itu lebih baik jika engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Akhirnya yatakaffafuna an-nas, akhirnya ngemis-ngemis, mohon-mohon ya untuk mendapatkan bantuan. Sungguh kalau kamu tinggalkan anak istrimu mendapatkan warisan yang banyak, itu lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan enggak punya apa-apa, akhirnya minta sana sini. Ya. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqatun. Dan sesungguhnya apapun yang engkau infakkan kepada anak istrimu, itu semuanya sedekah. Apa yang kau berikan kepada anak istrimu itu sedekah semuanya. Ya, semuanya. Walaupun kita remeh jajan misalkan, itu sedekah. Jajan untuk anak istri kita itu sedekah, pakaian sedekah. Ya. Mereka minta apa? Kasih sedekah selama penggunaannya halal. Hatta luqmatul lati tarfahu ila fi fayyi imra'atik. Sampai-sampai sesuap makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu sedekah semuanya. Enggak ada yang sia-sia kalau kita berikan kepada anak istri kita. Ya. Kemudian dari hadis ini khulafidin azakumullah diambil faedah wad'ul yad ala jabhadil marid, disunahkan untuk meletakkan tangan pada keningnya orang yang sakit. Jadi kalau kita jenguk orang sakit dipegang ya, keningnya dipegang, panas orang sakit enggak kan begitu. Karena orang sakit biasanya keningnya beda, dan bukan hanya dipegang tapi didoakan, Allahumma syfi, ya Allah, Allahumma syfi sa'adan, ya Allah sembuhkanlah sa'ad. Ya. Wa mashul adwi alladhi yu'limu, dan usaplah pula bagian tubuh yang sakit. Ya, kalau tadi kan saat merasakan dari kepala sampai perut, dada perut sakit, ya, diusap sama Rasul. Dan subhanallah sembuh. Ya. Dan subhanallah sembuh. Wal fathu lahu fi tulil umri, dan doakan supaya panjang umur. Ya. Kalau tadi kan doanya wa atimma lahu hijratahu, sempurnakanlah hijrahnya. Kalau kita ya ya panjangkanlah umurnya, berikanlah kesehatan dan seterusnya. Itu sunnah juga. Ya. Waqad taqarrar fil ahadits wa du'iyat 'alal alam 'inda du'a bi syifa, dan telah terulang-ulang dalam hadis meletakkan tangan ketika kita mendoakan ya kesembuhan. Ya. Adapun khusus pada Nabi itu ada sirrun akhar, ada rahasia yang lain. Wa huwa ma ja'ala Allah min barakati fi yadihi, yaitu Allah jadikan keberkahan pada tangannya. Ya. Keberkahan pada tangannya. Kalau kita itu karena tabaruknya, keberkahannya mengikuti sunnah Rasulnya. Adapun Nabi, tangannya itu berkah. Karena kan tangan, ludahnya aja berkah. Sehingga kalau belum meludah, jadi rebutan sahabat, diusap-usapkan ke tubuhnya. Adapun kalau kita, misalkan anang ludah, antum nampani ludahnya, kira-kira kolu apa enggak? Kan enggak? Sehingga sekali lagi, jangan menggunakan hadis-hadis seperti ini untuk menipu umat. Ini Nabi, ya, ludahnya barokah. Makanya kalau ada kiai yang ludah ditampani, misal, bukan begitu. Kita siapa? Enggak ada hubungannya. Jadi masalah mengusap tadi, Nabi itu tangannya barokah, ludahnya juga barokah. Ya. Adapun kita ngalap berkahnya dari sisi mengikuti Nabi tadi mengusap tangannya. Ya. Demikian, ya. Ini keberkahan itu ada. Lalu bagaimana ada riwayat Imam Ahmad menghabiskan maka tidak pernah menyisakan sisa makannya dari Imam Syafi'i. Kalau masalah makanan, itu makanan itu semuanya berkah kalau dia halal, dan kita jangan menyisakan makanan apapun yang kita makan. Barangkali di situ keberkahan makanan tadi. Ya. Dan yang kedua, ilahnya adalah Imam Ahmad kenapa tidak pernah tidak pernah menyisakan makanan yang diberikan oleh Imam Syafi'i, karena beliau yakin makanan yang diberikan oleh Imam Syafi'i itu pasti halalnya. Pasti halalnya. Makanya beliau kalau di rumahnya Imam Syafi'i, semua hidangan beliau habiskan. Sampai keluarganya Imam Syafi'i, putrinya, itu melihat Imam Ahmad itu heran. Katanya Imam Zuhud. Tapi kok kalau di sini makannya habis banyak sekali. Ya, kenapa? Ketika ditanya, karena saya yakin tidak ada makanan yang seberkah Imam Syafi'i, makanannya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pasti halalnya. Beliau yakin makanan yang diberikan Imam Syafi'i halal, dan ini keberkahan yang paling luar biasa. Ya, makanya beliau makan itu sangat banyak kalau di rumahnya Imam Syafi'i. Sampai putrinya Imam Syafi'i itu heran kalau melihat Imam Ahmad makannya sangat lahap di rumahnya beliau. Enggak pernah menyisakan apapun. Kemudian di antara bukti ya keberkahan pada tubuh beliau, dan kita mengikuti cara dan keberkahan itu adalah dengan mengikuti sunahnya Rasul. Begitu. Jadi ketika misalkan anang ruqyah mendoakan, mengusap dengan tangan, itu bukan tangannya saya yang berkah, bukan tangannya kiai yang berkah, bukan. Tetapi ittiba'ur rasulnya. Karena Rasul dulu mengusap, kita ngikuti mengusap. Nah, mengikuti sunnah itulah yang berkah. Ya, jangan salah paham. Ya, seperti misalkan kita bacakan air pada Al-Fatihah. Ya. Ya, karena sunnahnya para sahabat ketika diruqyah, ketika meruqyah kemudian meniupkan ya pada air tadi. Maka bukan kitanya yang hebat begitu, bukan. Karena barokahnya itu karena kita mengikuti riwayat salaf, mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama. Dari keberkahan itulah kemudian akan mendatangkan kebaikan, kebaikan. Sehingga kalau ada orang minta air sama kita, itu harus kita jelaskan, bukan saya sakti, bukan. Bahaya, karena saya dulu punya pengalaman pribadi. Ada orang minta diruqyah, sudah kesurupan sampai hampir 1 tahun, mungkin bisa dikatakan setengah-setengah begitulah. Waktu itu cuma saya gak ada waktu, Bu, ini tak bacakan Al-Fatihah saja. Nah, ini airnya pokoknya dimandikan aja, dimandikan, nanti tiap hari jenengan itu baca Al-Fatihah kepada air tadi, airnya dimandikan, udah gitu aja seterusnya. Wah, ya subhanallah, 1 bulan tiba-tiba main ke rumah dalam keadaan sudah sembuh. Ya. Ini bisa jadi fitnah bagi kita. Itu sakti. Ya kan? Mari kita jelaskan. Aduh. Ini barokahnya adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasul. Ya, maka keberkahan itu akan muncul. Bukan saya sakti, saya enggak bisa apa-apa. Cuma bisa baca Al-Fatihah saja. Sebagaimana ibu pun tadi membaca Al-Fatihah, justru karena ketulusan ibu, doa ibu untuk anaknya supaya sembuh, itulah yang membuat barokah dan sembuhlah anak ibu tadi. Ini baru sadar, karena kalau tidak disadarkan, tidak dijelaskan, taunya kitanya yang sakti. Kan bahaya yang kayak gitu. Ya. Nanti bisa jadi usduk. Bahaya usduk. Usduk apa? Ustad dukun. Bahaya ya. Bahaya yang kayak gitu. Bukan usduk artinya jujur, bukan ya. Usduk artinya ustad dukun, bahaya. Maka kita harus jelaskan. Salah satu Nabi SAW dalam meruqyah, mendoakan orang yang sakit supaya sembuh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil mu'awwidat. Rasulullah itu terbiasa ketika beliau sakit, yang sakit itu beliau meninggal dunia, beliau membacakan dan meniupkan atas dirinya, ditiupkan kemudian diusapkan bagian yang sakit. Ya, falamasa qulakum tu anfusu alaihi bihinna, kata Aisyah, ketika Rasulullah sudah semakin parah sakitnya, akulah yang meniupkan tadi. Akulah yang meniupkan. Rasulullah membacakan, kemudian ditiupkan. Kemudian Aisyah yang mengusapkan. Wa amsahu biyadihi, ya biyadi nafsihi. Maka kemudian akulah yang mengucapkan dengan hembusan nafasannya beliau. Li barakatiha, karena keberkahan beliau. Kata Ma'mar, fasa'altu Zuhri, aku bertanya kepada Zuhri, kaifa yanfus, bagaimana cara meniupnya? Qala yanfusu ala yadai, thumma yamsahu bihima wajha. Tiupkan kepada kedua tangan, begitu, kemudian diusapkan ke muka. Tuh. Baca Al-Fatihah, apa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, misalkan, tiupkan, diusapkan. Dan itu keberkahan. Keberkahannya adalah mengikuti sunnah Rasulnya. Bukan kitanya yang sakti, bukan. Ya. Keberkahannya pada mengikuti sunnah, dan keberkahannya adalah pada membaca ayat-ayat Al-Quran tadi. Faedah yang berikutnya, ziyaradul marid lil imam faman dunahu wa tata'akadu bishtidadil marad. Hendaknya seorang pemimpin itu, atau tokoh agama, ya, atau tokoh masyarakat, atau pemimpin dalam perusahaan, hendaknya dia secara perhatian untuk mengunjungi ya orang-orang yang sakit yang ada di bawahnya. Jika dia tokoh agama atau tokoh masyarakat, kalau ada masyarakat umat yang sakit, kita dengar, kunjungi ya. Atau misalkan seorang manajer, seorang direktur, ada karyawannya sakit, kunjungi ya, sehingga kalau karyawannya sakitnya sakit palsu, langsung ketahuan. Oh, rupanya orang meriang ya. Cari alasan aja kan bisa. Nah, gitu. Itu salah satu faedahnya juga. Ya. Kadang ada aja yang bandel-bandel begitu kan ada Pak ya, kadang ya. Ada yang begitu. Izin sakit, giliran. Dia udah pernah jenguk, wah jangan jenguk dulu, saya tidak siap loh. Tidak siap gimana? Ya. Rupanya ketemu di jalan lagi shopping. Kan bahaya nih. Wah ini dasar ini. Ya. Ini bisa saja seperti itu. Tapi intinya, ya, ketika seorang yang ditokohkan itu menjenguk, itu kesannya akan lebih istimewa. Misalkan antum sakit tiba-tiba dijenguk Pak Jokowi kan langsung, wah istimewa saya ini jenguk Pak Jokowi misalkan. Tahu nggak usah Pak Jokowi kejauhan wis, dijenguk Pak Lurah lah, kan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri dan dampak positif dalam psikologis itu, ya dia senang, ya itu akan mempercepat proses kesembuhan. Karena optimisme itu muncul. Kan begitu ya. Nah makanya ini kita perhatikan. Atau guru ada muridnya yang sakit, segera sembuh. Demikian. Yang ketiga, jawazu ikhbaril marid bisyiddati maradihi wa quwwati alamih. Bolehnya seorang yang sakit itu mengkabarkan, menceritakan sakitnya dan betapa sakitnya yang sedang dia cerita. Itu sakit sekali. Ya, diceritakan enggak apa-apa. Bukan dia mengeluh, dia menceritakan saja. Idza lam yaqtarin bidzalika syai'un mimma yumna'u. Selama ceritanya itu tidak ada perkara yang dilarang. Contoh yang dilarang itu adalah ajamir ridha. Menunjukkan tidak ridha. Dosa apa sih saya ini sampai sakit seperti ini? Kan ada kadang-kadang. Ya. Saya dosa apa? Saya salah apa? Aku sakit begini. Kadang ada kita temui orang yang begitu. Maka untuk membesarkan hatinya, kalau ada orang yang berbicara seperti itu, Pak, yang namanya sakit itu bukan hanya karena dosa. Sakit itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Mungkin Bapak tidak berdosa, tapi supaya derajatnya lebih tinggi, diberi ujian sakit, supaya sabar dan seterusnya. Ya. Dan hendaknya kita itu sabar. Kalau ridho itu berat, sabar. Ya. Ridho itu berat. Tapi jangan tunjukkan tidak ridho. Apa hukum ridho dapat musibah? Wajib atau tidak ridho? Kalau ridho itu berarti antum harus menganggap antara sakit dengan sehat sama-sama saja. Antum kaya sama miskin, antum sama saja. Itu namanya ridho. Ketika antum gajinya 1 juta dengan 10 juta, sama saja. Itu namanya ridho. Kira-kira berat atau tidak, Pak? Berat gak? Saya juga berat kalau kayak gitu. Tentunya kita beda, 1 juta dengan 10 juta beda. Sakit dengan sembuh itu beda. Yang wajib adalah sabar. Yang wajib adalah sabar. Sabar itu menahan diri supaya tidak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik ketika kita sakit. Jadi yang wajib adalah sabar. Adapun ridho, sunnah. Kalau bisa, afdol. Kalau gak bisa, yang penting jangan tunjukkan ketidakridhoan. Ya, walaupun tidak bisa ridho, tetapi jangan tunjukkan ketidakridhoannya. Kalau sudah menunjukkan ketidakridhoannya, itu sudah jadi menghilangkan kesabaran. Ya, jadi ketidakridhoan itu jangan ditunjukkan. Kalau di dalam hati kita merasa berat, biasa gaji 10 juta jadi 1 juta, biasa sehat kemudian sakit, biasa lapang jadi sulit. Hati kan sempit, tapi nggak usah dikeluhkan. Kalau sudah dikeluhkan, itu akan menghilangkan kesabaran, hilang itu kesabaran. Tapi kalau ditahan, kita cerita sakit kita cerita susah kita bukan dalam rangka protes terhadap takdir Allah, ya, maka itu insya Allah tidak mengapa. Misalkan kita bukan sakit, kita lagi nggak ada pekerjaan, kita ngomong, iya nih saya lagi nggak ada pekerjaan, antum ada lapangan kerjaan nggak? Kan begitu kan? Ini kan salah satu mengkhabarkan. Masa kita butuh pekerjaan, diem saja. Mau apa? Diem saja. Ya, mau ngelamar pekerjaan, diem saja nggak nulis. Ya nggak bisa. Harus kita ceritakan. Saya butuh pekerjaan. Antum ada pekerjaan atau tidak? Ya, disampaikan. Selama itu bukan menyalahkan takdir, ya tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jaza dzalika fi asna'il marid, boleh ketika kita sakit mengkhabarkan rasa sakit kita. Wa kana al-ikhbar bihi ba'da al-bur'i ajwaz, dan apabila kita sudah sembuh memberitakan, ya lebih boleh lagi cerita, dulu saya sakit, sakitnya begini ya, kemudian diobati pakai ini sembuh, berobat ke dokter itu sembuh, alhamdulillah. Nah boleh seperti itu ya, untuk jadi ibrah ya, untuk jadi ibrah bagi yang lain. Saya dulu sakit ini, pakai obat ini kok bisa, ke dokter ini kok manjur. Nah kan tidak mengapa ya, itu sesuatu yang mubah. Yang keempat, ibahatu jam'il mal bisyartih, bolehnya kita mengumpulkan harta, bolehnya kita mengumpulkan harta, menabung harta untuk ya untuk keperluan ya. Karena ada yang pernah tanya, kan ada wailul likulli humazatil lumazah, sungguh celakalah pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, pengumpat dan pencela itu adalah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Seorang itu tanya, "Ustaz, saya itu tiap hari mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Berarti saya dosa, Ustaz?" Gimana jawabannya? Ya tidak. Ya. Ayat itu bukan menunjukkan keharaman. Ya. Ayat itu adalah sedang mensifati orang-orang yang jelek, ditambah kejelekannya adalah peduli dengan seperti itu, tapi kebaikannya tidak. Ini tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan bolehnya menabung atau bolehnya menghitung harta. Boleh. Ya, boleh-boleh saja, apalagi menabung itu untuk tujuan yang baik. Misalkan lo bangun rumah atau nabung untuk supaya naik haji. Walaupun para ulama berpendapat enggak harus nabung untuk haji. Haji itu wajibnya ketika antum mampu, ya haji. Enggak usah nabung tersendiri, yaitu fal muhim lah. Ada ulama yang berpendapat enggak usah nabung haji, ada yang berpendapat ya nabung haji juga enggak apa-apa, perkara yang tidak dilarang. Ya. Tapi intinya boleh menabung, apalagi tujuannya adalah taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan pengin bantu membangun masjid atau ingin bantu membangun pondok, atau ingin bisa anak kita kalau kita meninggal itu dapat warisan sehingga mereka pendidikannya bisa lanjut, atau supaya mereka nanti lebih mudah ya karena kita meninggalkan harta yang banyak dan seterusnya ya. Sebagaimana satu kisah, kisahnya Imam Bukhari, beliau menjadi seorang Imam Bukhari itu salah satu sebabnya adalah warisan bapaknya. Jadi beliau yatim dari kecil, tapi ayahnya itu nabung harta yang sangat banyak, ribuan dinar ditabung sama beliau, dan beliau pastikan tidak ada harta haram, tidak ada syubhat di dalam tabungan tadi, benar-benar dikumpulkan dan sudah diazmkan, ini harta saya adalah untuk anak saya dalam menuntut ilmu. Dan subhanallah, ribuan dinar dari warisan ayahnya ya itu benar-benar digunakan habis ya dalam menuntut ilmu, mencari hadis, dan hasilnya menjadi Imam Bukhari yang kitabnya sedang kita bahas ini ya, menyusun sebuah kitab ya, kitab hadis Sahih Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Tidaklah kita belajar ilmu agama, miliaran orang belajar ilmu agama Islam itu pasti melewati Sahih Bukhari. Itu dari mana? Keberkahan harta ayahnya. Padahal ayahnya gak mendapati Imam Bukhari itu sekolah, nuntut ilmu gak dapat. Beliau meninggal dari Imam Bukhari sangat kecil sekali. Yang membesarkan adalah ibunya. Ya. Dan uang warisan dari ayahnya benar-benar bermanfaat. Jadi jangan remehkan harta yang kita berikan untuk anak istri. Ikhlaskanlah. Ya, karena Allah. Kemudian pastikanlah halal, tidak ada syubhat. Dan insya Allah akan berkah seperti berkahnya Imam Bukhari. Ya, ayahnya nggak dikenal, walaupun beliau dikenal sebagai di kampungnya imam musola, imam masjid kecil ya, bukan orang yang sangat besar sekali. Tapi subhanallah, anaknya menjadi anak yang besar namanya sepanjang masa. Ya, sepanjang masa 1200 tahun yang lalu, namanya harum sampai sekarang. Qala al-Bukhari rahimahullah. akhrajahul Bukhari fi sahihi, terus dipuji, disebutkan namanya, didoakan. Dan kita punya hutang budi kepada beliau karena lewat beliau ya telah sampai hadis-hadis Nabi yang sahih kepada kita. Nah, ini kebaikan yang namanya pahala yang mengalir. Inilah yang benar-benar yang namanya sedekah jariah. Walaupun bentuknya bukan masjid, bentuknya bukan sekolahan, tapi bentuknya ilmu. Yang ilmu itu berkah turun temurun ribuan tahun sampai sekarang ila yaumil qiyamah insyaallah. Dari apa? Dari harta tabungan ayahnya yang halal. Demikian ya. Fadhlikum menangkan adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sebentar. Faedah dari hadis tadi, faedah yang berikutnya adalah al-hajju ala silatil arham wal ihsan ila al-aqarib. Dorongan untuk kita bersilaturahim dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Semakin dekat, semakin afdal kita jalin hubungan dengan mereka. Yang berikutnya, bayanu anna man la waritsa lahu la tajuzu lahu al-wasiyyah bi aktsara min ats-tsuluts. Penjelasan bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki ahli waris yang banyak, yang tidak akan mencukupi menghabiskan hartanya, maka tidak boleh berwasiat yang lebih dari sepertiga. Ya, jadi tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta. Wasiat ini maksudnya adalah wasiat untuk disedekahkan kepada pihak luar. Ya, demikian pula kepada ahli waris. Tidak boleh kita berwasiat harta untuk diberikan kepada ahli waris. Misalkan kalau saya mati, ini rumah untuk anak saya. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris itu akan mendapatkan waris sesuai dengan jatah ya yang ditentukan dalam hukum syariat secara hukum waris. Adapun kalau kita tentukan ini anak bontot dapat rumah, nggak boleh seperti itu. Ini ulama sepakat, hanya saja para ulama berbeda pendapat ketika seluruh ahli warisnya sepakat. Karena ada tambahan riwayat illa ya'dana warasatu, kecuali seluruh ahli waris itu sepakat boleh diberikan kepadanya. Ya, ini sebagian ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Misal ya, ini misal saja. Ini misal seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan ibu, kemudian tiga orang anak laki-laki, biar gampang ya, tiga anak laki-laki. Ibu akan dapat berapa? Pernah, ya. Kemudian lebihannya itu kan dibagi kepada tiga anak laki-lakinya tadi, dibagi tiga lebihannya. Tapi si bapak kemudian mewasiati, ini rumah ini tolong untuk anak bontot saya, misalnya. Menurut Imam Syafi'i, kalau ibunya dan dua kakaknya setuju, maka boleh. Tapi ulama yang lain seperti Imam Ahmad berpendapat tidak boleh. Karena tambahan riwayat illa ya'dana warasatuhu itu tambahan yang dhaif. Ya, tambahan yang dhaif riwayat ini. Maka di sisi Imam Ahmad caranya adalah dibagi dulu sesuai dengan jatahnya masing-masing, yaitu ibu dapat seperenam, lebihannya dibagi tiga bagi tiga anak laki-lakinya. Setelah itu mau ngasih ke bontot silahkan sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Kadang yang kita dapati harta kalau bentuknya belum berupa fulus, belum berupa uang, itu ngasihnya gampang. Kok kon guys, setengah separuh apa gampang. Tapi giliran nanti bentuknya sudah duit, 1 miliar, 2 miliar, berubah pikiran. Kadang begitu. Maka yang paling bagus adalah dibagi dulu sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ibunya 1/6, kemudian 3 anak laki-lakinya tadi lebihannya dibagi 3, masing-masing dapat 1 tadi. Nanti setelah itu mau ngasih ke bontotnya silahkan, itu urusan yang berbeda. Ya, itu lebih aman kalau menurut kita. Dan ini pendapat yang kita pilih. Karena biasanya yang namanya rumah bawaan itu kalau nggak dituntut saat itu, nanti anak cucunya yang nuntut. Ini bahayanya. Ya, apalagi kalau tidak dibagi waris secepat mungkin dengan alasan tidak enak dengan ibu. Ibu itu tanggung jawab anak, ya. Ibu tanggung jawab anak, artinya yang menafkahi ibu, yang memberikan makan, pengobatan, merawat, itu semuanya tanggung jawab anak laki-laki. Ya. Kok ibu dapatnya cuma 1/6 saja? Ya karena tanggung jawab yang merawat adalah anak laki-laki. Cuma memang kadang musibahnya orang setelah dibagi waris ibunya ditelantarkan, ini musibah. Ini durhaka berarti anak. Maka yang paling pas adalah kita harus menyampaikan kepada orang tua bahwasanya warisan bapak itu harus segera dibagi secara syar'i. Adapun ibu, semua tanggungan kita, tanggungan anak laki-laki gitu. Jangan malah pengen rebut jatah ibu juga. Ini bahaya yang seperti ini. Kadang ibu itu khawatir karena melihat anak-anak laki-lakinya itu tidak mengurusi ibunya, malah justru minta jatah kepada ibunya. Makanya kadang ibu juga mau bagi waris masih berat. Nanti kalau rumahnya diwaris, saya mau tinggal di mana? Kan begitu kan kadang. Tapi kalau anak-anak yang soleh, tahu hukum dan punya prinsip yang tegas dalam masalah beragama, insya Allah dia akan tahu ibu itu tanggung jawab anak laki-laki. Itu seperti itu, ya. Karena kalau tidak dibagi secara langsung, nanti hanya akan bertumpuk-tumpuk. Kita pernah dapat kasus ditanyakan karena nuntut pembagian waris itu ditunda-tunda. Bapaknya meninggal, ibunya masih hidup. Akhirnya nanti dulu wis. Ya, nanti dulu. Akhirnya nanti dulu, ya, sebelum ibunya meninggal ada anak laki-lakinya yang meninggal. Ya. Setelah itu, setelah ibunya meninggal, rumah itu dipakai oleh salah satu cucu. Yang cucu itu sebenarnya kalau dibagi dari awal enggak akan punya hak di sini. Karena ada anak laki-laki, cucu pasti kehalang. Akhirnya ribut di sini. Berabe kalau sudah seperti ini, apalagi rumah itu sudah dipakai beberapa tahun, belasan tahun sama cucunya. Merasa sudah memiliki, susah dibaginya, susah lagi. Bahkan lebih baik nyawa ditaruhkan dibandingkan menyerahkan harta ini, kan berat. Yang seperti ini, ya, makanya segera mungkin, karena itu akan menjadi sedekah jariah bagi si mayit kalau dibagi warisnya. Kalau tidak, ya si mayit itu akan terus terbebani karena hartanya belum mengalirkan pahala, bahkan hartanya jadi ribut ahli warisnya, jadi perang-perangan, jadi rebutan. Ini banyak terjadi seperti ini. Harus dibagi, walaupun terkadang kita agak makan hati, tetapi ya itulah hukum, harus ditegakkan. Insya Allah itu yang terbaik. Ya, tapi kalau tidak segera, itu akan hanya mewariskan konflik-konflik yang berikutnya, bukan kepada anak, nanti ke cucunya. Kalau sudah ke cucu, itu sudah berarti urusannya. Coba kalau waktu anak masih lengkap, ada anak laki-laki, cucu nggak ada yang dapat, karena ada anak laki-laki. Ketutup, cucu itu semuanya ketutup kalau ada anak laki-laki. Ya, si bapak meninggal, meninggalkan ibu, kemudian anak perempuan, anak laki-laki, ada cucu, cucu nggak bakalan dapat, karena ada anak laki-laki si mayit. Paman nggak bakalan dapat, saudara nggak bakalan dapat karena ada anak laki-laki di sini. Ya. Cuma kalau anak laki-lakinya kemudian meninggal sebelum dibagi, sebenarnya pun nggak dapat, cuma kan nanti ya kurang kuat karena si anak ini pun, apa, si anak laki-laki ini pun meninggal akan diwaris lagi, yang akhirnya diwaris ini sampai ke cucu-cucu juga, kan berat juga. Maka segeralah dibagi warisnya supaya pahalanya itu mengalir. Ya, maka beruntung orang yang kaya meninggalkan harta warisan yang bermanfaat bagi keluarganya atau bagi umat. Itu beruntung. Ya. Jadi mengalir pahalanya ya sampai puluhan ratusan tahun bagi umat ini. Misalkan dia sempat wakaf masjid, wakaf pesantren, pendidikan agama yang sampai bertahun-tahun, puluhan ratusan tahun masih bertahan. Wah, itu beruntung sekali. Kita perlu iri dengan orang-orang yang punya kesempatan seperti itu. Subhanallah, ya. Dan ketika orang tuanya sudah seperti itu, dan itu tidak boleh lebih dari sepertiga ya. Enggak boleh dari sepertiga. Itu ahli warisnya jangan ngungkit-ngungkit. Kadang musibah zaman sekarang itu, misalkan wakaf masjid, yang wakaf bapaknya, anaknya yang ngungkit-ngungkit. Ini yang wakaf bapaknya saya, jidnya saya. Jadi yang ngurusi harus saya. Waduh, repotnya seperti ini. Jadi ini musibah. Kalau orang pernah beramal kemudian ngungkit-ngungkit, itu aja amalannya sirna, hilang, hancur. Nah, ini orang enggak pernah beramal, ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku amalan jidnya, bapaknya. Nah, ini bahaya. Ya. Maka sebuah kedustaan yang seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ketika dia mengaku sebuah amalan orang lain, maka itu sebuah kedustaan yang sangat berat. Maka kalau jid kita mungkin wakaf masjid, ya kita ikhlaskan saja. Itu amal dari jidnya kita. Kitanya seharusnya, oh jid aja bisa, nyatanya sudah 100 tahun masjid itu berdiri, saya pun pengen kayak jid. Ya, sumbang itu masjidnya dengan sumbangan yang lain, misalkan bengok atau bengok ya, kasih sawah untuk hidupin itu masjid, atau samping masjid bebasin lagi untuk parkirnya, atau punya fulus direnovasi ini masjidnya biar lebih bagus lagi, biar lebih kokoh lagi, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini masyarakat muslimin seharusnya kita faliyatana fasil mutanafisun, berlomba-lomba pahala yang mengalir seperti ini itu ya jangan sia-siakan. Kalau ada, ikutlah andil walaupun sedikit. Maka ketika Rasulullah bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan istana bagi dia di surga. Maka dalam satu riwayat ada tambahan qadra mahfasati kitab, walaupun bantuan dia seukuran sarang burung atau tubuhnya burung. Kitab itu burung kecil, burung emprit. Kalau sarangnya burung emprit itu segini enggak? Ya segini lah kurang lebih ya. Ya, atau tubuhnya ya kecil sekali. Kita bantu ikhlas karena Allah. Jadi ukuran satu batu bata mungkin paling, apalagi satu sak semen lebih besar lagi. Kita bantu ikhlas karena Allah, insya Allah akan bangunkan istana di surga bagi kita sesuai dengan keikhlasan dan besaran daripada pahala kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan untuk mengalirkan pahala-pahala yang terus melimpah ruah. Itu hakikatnya investasi yang sangat berharga. Kalau kita sudah meninggal, itulah yang akan kita dapatkan di alam kubur kita ataupun nanti di surga kelak kita. Jangan bakhil dalam masalah itu. Jadi masalah untuk ngasih ke anak istri dan dalam mengasih sesuatu yang bisa bermanfaat bagi umat. Kita tadi sudah contohkan contohnya Imam Bukhari. Kitabnya sedang kita bahas ini. Di mana menjadi sosok Imam Bukhari, imam besar dalam Islam, rupanya tidak lepas dari warisan ayahnya ribuan dinar yang diberikan kepada Imam Bukhari untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Jangan bakhil dalam masalah itu. Dan kita harus sadar ilmu itu mahal. Ilmu itu butuh dana yang besar. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia, dokter wis. Dokter sekolahnya berapa miliar, Pak? Berapa miliar itu masuk sudah berapa miliar per bulannya, berapa miliar itu ilmu kedokteran. Alhamdulillah ilmu agama enggak miliar-miliaran, alhamdulillah sudah diringankan ya, alhamdulillah tidak semahal itu ilmu dunia. Nah, ilmu agama tidak semahal itu. secara nominal, walaupun nilainya jauh lebih besar daripada itu. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, apa yang kita keluarkan untuk anak kita dalam menuntut ilmu, ikhlaskanlah. Semoga itu akan menjadi keberkahan pada ilmunya. Barangkali kurang berkah ilmu anak kita, barangkali memang kita ngasih nafkahnya enggak ikhlas. Ngasih SPP-nya, ngasih sangunya enggak ikhlas. Makanya ilmunya enggak berkah pada anak kita. Ya. Keikhlasan itu sangat berpengaruh. Ada satu contoh. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya anak, satu anak laki-laki namanya Muwafiquddin. Dia tidak sehebat ayahnya. Bahkan sebagian muridnya Ibnu Hajar itu enggak suka dengan anaknya Ibnu Hajar. Ya. Karena menyembunyikan sebagian kitab-kitabnya Ibnu Hajar, ya, tidak dicetak karena masalah keuangan lah ibaratnya. Tetapi Ibnu Hajar ketika mendidik anaknya itu sangat sabar sekali. Ya. Walaupun tidak sehebat Ibnu Hajar ilmunya, tidak setakwa Ibnu Hajar, dia menjadi imam di sebuah masjid. Nah, yang ingin Anda sampaikan di sini adalah mungkin antum tahu satu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu kitab yang legendaris yang diajarkan mungkin hampir setiap pondok pesantren. Ya, bukan satu bari, tapi kitab yang kecil namanya Buluhul Maram. Itu kitab Buluhul Maram. Itu sebab beliau menulis kitab itu tuh anak, untuk anaknya. Jadi ketika melihat anaknya itu tidak terlalu semangat dalam menuntut ilmu, tidak seperti bapaknya yang keliling dunia untuk cari ilmu hadis, anaknya itu enggak terlalu semangat. Ya, akhirnya beliau tuliskan ya kitab Buluhul Maram, hadis-hadis singkat, ringkas tentang masalah hukum. Ya, supaya anaknya ini belajar hukum syariat dengan mudah dengan menggunakan kitab Buluhul Maram. Diajarkan langsung oleh Ibnu Hajar kepada anaknya, tapi anaknya kurang minat. Baru berapa hadis di awal kemudian ditinggalkan. Ya, faya subhanallah, ketika murid-muridnya dapat ini kitab, langsung dihafalkan oleh semua muridnya dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, sampai sekarang dibahas kitab Buluhul Maram. Walaupun tujuan awalnya untuk anaknya, ikhlas dia supaya anaknya bisa menghafalnya, bisa mengkajinya, mendalaminya. Faya subhanallah, anaknya kurang minat. Anak beliau kurang minat. Tapi keikhlasan Ibnu Hajar ini barokahnya luar biasa. Murid-muridnya yang melihat gurunya itu menulis kitab yang sangat bagus, yang belum pernah tertuliskan sebagus itu, Buluhul Maram, yang menurut kita pun sangat luar biasa. Kita ketika belajar itu, kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab hadis ahkam yang lain, paling sistematis, paling lengkap, paling bagus kitab Buluhul Maram. Ya, subhanallah. Ya, walaupun anaknya kemudian tidak memanfaatkan dengan maksimal, tapi seluruh muridnya saat itu menghafalnya sangat gembira, seluruh penuntut ilmu yang ada di dunia saat itu sangat gembira dan terus terabadikan sampai zaman sekarang ini. Ya, sudah 800 tahun, 700 tahun kitab ini tersebar di tengah kaum muslimin, dihafal, dipelajari dalam kajian, diterjemahkan, dibaca dan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Manfaatnya, ilmunya barokah. Walaupun saat awal beliau hampir putus asa karena melihat anak yang dibuatkan kitab itu tidak mau membaca, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menghafalnya. Tapi karena keikhlasan, keberkahannya justru subhanallah diambil yang lainnya, dihafal yang lainnya, dipelajari yang lainnya, ratusan tahun sampai sekarang kitabnya masih ada. Ini keberkahan. Maka jangan putus asa kalau kita memberikan sesuatu amal soleh, kebaikan dengan keikhlasan itu, walaupun awal kita tidak melihat keberhasilan. Imam Bukhari itu tidak melihat keberhasilan Sahih Bukhari-nya seperti zaman sekarang. Ibnu Hajar tidak melihat keberhasilan Fathul Bari-nya. Kalau Fathul Bari-nya saat itu sudah beliau lihat. Jadi Fathul Bari-nya itu dibeli oleh raja dengan harga yang sangat mahal, sampai kata para ulama 7 turunan tidak habis hartanya. Ibaratnya hak ciptanya dibeli sama raja, raja Mesir saat itu, yang hartanya ini tidak habis 7 turunannya Ibnu Hajar. Jadi disalin sama raja tersebut, kemudian dibagikan seluruh dunia. Makanya syarah Sahih Bukhari yang paling lengkap dan paling terkenal, paling tersebar itu Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Satu keikhlasan, yang kedua kesungguhan beliau, kemudian manfaat yang didapatkan oleh umat. Sama kitab yang kecil Buluhul Maram, ya, rupanya niat yang kecil untuk mendidik anaknya, dan saat itu beliau tidak melihat hasil yang maksimal pada anaknya. Setelah beliau meninggal, malah justru hasilnya didapatkan oleh anak-anak kaum muslimin yang lain, mendapatkan manfaat yang berkah. Jadi jangan kita terbatas manfaat itu yang kita lihat. Ayahnya Imam Bukhari tidak melihat Imam Bukhari jadi imam. Bahkan Imam Bukhari-nya sendiri belum melihat Sahih Bukhari-nya itu menjadi Afwahul Kutub, menjadi kitab yang paling sahih setelah Quran. Ya. Ini luar biasa. Ya. Maka jangan kita membatasi keberhasilan itu yang kita lihat dengan mata. Jangan. Mungkin saat kita hidup kita belum melihat anak kita itu mengamalkan ilmunya. Belum kelihatan barokah ilmunya, tetapi barangkali keikhlasan kita, ketulusan kita, cucu kita nanti yang akan bisa menyebarkan ilmu dengan barokahnya. Itu dengan keikhlasan kita. Ya, banyak contoh ulama belakangan, Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu punya anak laki-laki 3 kalau enggak salah. Tidak ada satupun anaknya beliau yang jadi ulama. Nuntut ilmu juga enggak. Justru yang ada itu anak perempuannya jadi pengajar dari syekhoh. Ada. Ya, anak laki-lakinya subhanallah ya tidak mau mengikuti jejak gurunya, tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Tetapi siapa yang tidak kenal dengan Syekh Al-Albani? Ya, muridnya di mana-mana. Ya, yang mendapatkan manfaat dari ilmunya itu seluruh kaum muslimin di dunia ini. Jadi terkadang walaupun dia tidak lihat anaknya yang mewarisi ilmunya, tetapi murid-muridnya dan kaum muslimin mendapatkan manfaat yang terus-menerus. Ya, satu sisi diuji dengan anaknya, tetapi mendapatkan manfaat dari yang lain. Nah, ini keberkahan ilmu masyaallah muslimin dan keberkahan daripada keikhlasan. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Inna azhadan nasil 'alimi ahluh." Orang yang terkadang paling tidak butuh terhadap orang berilmu adalah keluarganya sendiri. Orang lain saja mau belajar sama alim tadi, tapi kadang anaknya enggak mau belajar. Itu kadang ujian seperti itu. Ya, subhanallah, ujian. Ya, itu ujian tersendiri terkadang pada orang-orang alim. Ya, walaupun ada juga ulama yang anaknya jadi ulama juga, bahkan lebih alim lagi dibanding orang tuanya, ada juga yang seperti itu. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu saja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan untuk mengingatkan keikhlasan, ketulusan kita dalam memberikan nafkah kepada anak istri kita, keikhlasan dan ketulusan kita dalam memberikan nafkah sedekah pada hal-hal yang mengalirkan pahala seperti masjid, sekolahan ataupun yang lainnya. Ikhlas, tulus, dan enggak usah diungkit-ungkit, sudah ikhlaskan karena Allah. Insyaallah yang akan mengalirkan pahalanya akan membuahkan keberkahannya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.